Sekarang kita pindah ke tasrif al-fi'lil madhi. Ya. Sarafnya fi'il madhi. Nah, ini harus dihafal ini. Naam. Ya. Nah, diperhatikan bahwa di dalam bercakap, berbicara itu tidak terlepas dari tiga hal. Orang pertama yaitu orang yang berbicara. Ya. Orang kedua yaitu siapa ya kawan? Yang diajak berbicara. Orang yang ketiga yaitu apa? Yang dibicarakan. Naam. Jadi itu tidak akan keluar dari tiga ini. Orang yang berbicara itu ada kemungkinan satu, ada kemungkinan lebih dari satu, ya kan? Begitu juga yang diajak bicara, ada kemungkinan satu, ada kemungkinan dua, ada kemungkinan ada kemungkinan lebih dari dua. Yang dibicarakan juga ada kemungkinan satu, ada kemungkinan dua, ada kemungkinan lebih dari dua. Nah, berarti apa susunannya ini? Susunannya, kalau kita menyusun dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bagaimana? Susunannya ya kawan. Dua, tiga, tiga. Ya, bukan satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga apa? Jisamsu, ya. Ini dua, tiga, tiga. Susunannya. Yang berbicara ada dua kemungkinan. Satu orang. Kalau satu orang apa namanya? Apa namanya ya, ikhwan? Satu orang pembicara. Ana. Domirnya. Namanya apa? Ana. Saya. Beta. Naam. Paham ya, ikhwan? Kalau lebih dari satu. Nahnu. Maknanya nahnu apa? Kami, katong. Kalau dua, orang kedua, satu. Anta. Kemudian, kalau dua, antuma. Kemudian, antum. Yang dibicarakan. Hua satu, kalau dua, huma, kalau lebih dari dua, hum. Ini khusus untuk mudzakkar. Nah sekarang kalau mu'annas, kalau yang berbicara apa? Sama berarti ya, sama, tayyib, tidak terjadi penambahan. Kalau lebih dari satu, mu'annas. Nahnu sama. Sama berarti. Tidak terjadi perubahan. Untuk orang yang kedua. Satu. Mu'annas. Anti. Naam. Untuk orang yang kedua. Mu'annas. Antuma. Untuk yang lebih dari dua. Apa ya Saddam? Antunna. Naam. Untuk orang ketiga, satu, mu'annas. Hiya. Untuk dua, mu'annas. Huma. Untuk lebih dari dua, mu'annas. Hunna. Naam. Bisa difahamin ya kawan? Nah, tidak keluar semuanya dari tiga keadaan yang dibicarakan. Naam. Nah, sekarang kita ingin memasukkan domir-domir ini ke fi'il. Naam. Khususnya fi'il madhi. Bagaimana keadaan fi'il madhi caranya diucapkan kalau dia orang ketiga misalnya. Satu, muzakkar. Dua, muzakkar bagaimana? Tiga, muzakkar bagaimana? Naam. Nah, ini semua harus kita menghafal bentuk-bentuk sharaf tersebut. Fahim tum ya kawan? Nah, sekarang kalau di dalam ilmu sharaf, itu selalu didahului orang ketiga. Orang ketiga itu namanya apa dalam bahasa Arab? Ghaib. Orang kedua, mukhatab, yang diajak berdialog. Orang pertama, mutakallim, yang berbicara. Nah, kalau dalam timbangan sharaf itu selalu dimulai dari yang ketiga. Kedua, satu. Naam. Tadi kita telah menyebutkan apa tadi, ikhwan? Orang ketiga, satu, mudzakkar. Ini mudzakkar. Ini muannats. Apa ini? Huwa. Kan? Huwa. Apa lagi? Kalau dua? Huma. Kalau banyak? Hum. Baik. Kalau satu muannas? Kalau dua? Kalau banyak? Naam. Mukhatab. Satu mudzakkar. Dua, tiga, muannats, dua, tiga, antum. Kalau mutakallim sama, tidak terjadi perubahan. Kalau satu apa? Ana. Kalau dua? Nahnu. Selalu berputar sekitar ini aja. Fi'il itu. Sehingga kalau ada fi'il madhi, ya, maka wazannya itu dimulai dari bentuk gaib. Kalau domirnya huwa, apa fi'ilnya? Fa'ala. Fa'ala. Ya, domirnya gak kelihatan. Kalau dua, fa'ala, ada alifnya. Karena ini tambah alif, juga ada alifnya. Kalau tiga, fa'alu. Naam. Kalau untuk muannats, tinggal ditambah tak. Namanya tak apa ini, ikhwan? Tau taknis. Salah satu tanda, kalau ada tau taknis berarti dia apa? Berarti dia apa? Isim atau huruf? Fi'il-fi'il apa? Madhi. Kalau dua? Fa'alata. Kalau tiga? Atau lebih? Fa'alna. Naam. Kalau anta, fa'alta, antuma, fa'al, tuma, antum, fa'altum, anti, antuma, Antunna. Ini ana. Anu. Naam. Ya. Jadi ini tasrif dari fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Enak kan? Naam. Ada yang punya irama yang lain? Naam. Jadi ini harus dihafal. Ya, makanya agak diiramakan sedikit biar mudah anunya, ya. Sebab ini akan menjadi kunci setiap wazan-wazan fi'il madhi. Naam. Sebab nanti mudah ketika kita sudah menghafal ini, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alna, semua bisa masuk. Dari fi'il madhi. Apalah? Kataba. Coba kataba apa? Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum. Apalagi? Katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Hah. Entum ikhwan. Sudah hafal ini? Hah? Gak ada yang belajar sorof? Hah? Naam. Coba. Istami' thumma karir. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Siapa yang bisa? Nah, fadal. Jangan palu. Hah? Fa'ala fa'ala fa'alu. Istami' thumma karir. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ah, Mujahid. Fa'alata. Naam. Naam. Fa'alata, fa'alata. Fa'alat, fa'alata. Altu. Fa'alna. Naam. Coba dimasukkan sekarang. Kataba. Tarosa. Rosta. Naam. Jalasa, Bu Syafiq. Qa'ada, Azhar. Qa'ada, ikhwan. Naam. Mana'a. Abu Yazid. At mana'ata. Mana'na. Ini Anta. Aktuma. Naam, Hudzaifah qara'a. Raja'a. Fataha. Ahna. Tahti. Ya kawan, ini dihafal dulu ya kawan, diperlancar. Kalau ini sudah lancar ya, biasanya terbawa tidur sampai mimpi kataba. Ini semua bisa di-i'rab nanti ya. Naam, semua bisa. Sandal bisa. Sandal-sandala, sandalu. Nah, sanggar-sanggara, sanggaru. Naam. Ya, karena saking pandainya mengi'rab, semua bisa di-i'rab. Nah. Naam. Ini dihafal dulu ya, kawan. Ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika.